Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita baca penegasan kembali bahwasanya akal yang masih di atas fitrah tentunya mengetahui bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ada kekeliruan padanya, sehingga wajib untuk taslim wal inqiyad, menerima dan mematuhi apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang kita masuk pada perkataan beliau berikutnya. Qauluhu faman rama ilma ma hudhira anhu ilmu wa lam yaqna bit taslim fahmu hajabahu maramuhu an khalis at tauhid وصافي المعرفة وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. Ini juga kalimat qawiyah, kawan. Kalimat yang kuat, bagus. Naam, sebagaimana sebelumnya. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. Dan ini hakikatnya penegasan kembali tentang perkataan sebelumnya. Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmu, siapa saja yang menginginkan untuk mengetahui perkara yang pengetahuan terhadapnya itu hudhira anhu, yaitu dilarang, dicegah, ya, dihalangi sama. Jadi kalau seorang ingin mengilmui hal-hal yang dilarang, walam yakna bit taslimi fahmu, dan pemahamannya tidak mencukupkan diri dengan taslim, yaitu dengan sekedar menerima, maka hajabahu maramuhu an khalisat tauhid, tujuan dia tersebut akan menghalangi dia dari kemurnian tauhid, wasafiyil ma'rifah, dan kemurnian pengetahuan, serta sahihil iman, keimanan yang sahih. Nah, ini kalimat bagus sekali, ya kawan. Siapa berarti maksudnya apa? Siapa saja menginginkan untuk mengetahui hal-hal yang dilarang dan tidak mencukupkan diri untuk sekedar memahami, menerima khabar-khabar yang datang, maka tujuan dia tersebut akan menghalangi dia dari apa? Dari tauhid yang murni dan dari ilmu yang murni serta dari keimanan yang sahih. Ini maksudnya. Contohnya apa? Misalnya dalam masalah kaifiyah sifat. Nah, mengilmui kaifiyah sifat ini perkara yang apa? Yang dicegah, dilarang untuk bertanya-tanya tentang kaifiyah suatu sifat. Maka kalau sampai seseorang tidak mencukupkan diri dengan sekedar menerima penetapan suatu sifat, nah, maka dia akan terhalangi dari kemurnian tauhid. Dalam tauhid asma wa sifat akan menyimpang. Demikian pula masalah takdir. Masalah takdir tidak mencukupkan diri dengan hanya sekedar apa? At-taslim. Menerima. Tapi bertanya-tanya kenapa Allah takdirkan demikian, kemudian demikian, demikian. Bertanya-tanya terus ingin mengetahui. Nah, ini akan mengakibatkan dia terjatuh dalam apa? Ketergelinciran. Bahkan bisa sampai derajat kekufuran. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله هذا تقرير للكلام الأول wa ziyadatu tahdhirin an yatakallama fi usuliddin bal wa fi ghairiha bi ghairi ilmin. Ini merupakan penegasan kembali untuk perkataan yang awal dan tambahan peringatan dari seseorang berbicara di dalam perkara usuliddin, dalam perkara pokok-pokok agama ini, bahkan juga pada perkara selain itu tanpa ilmu. Faqala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini jelas. Ayat ini telah berulang-ulang kali, akhwat. Larangan untuk kita apa? Berbicara, mengambil kesimpulan, mengambil hukum tanpa ilmu. Kemudian diberi peringatan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Wa qala ta'ala minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala katakan, di antara manusia ada orang-orang yang berjidal, yaitu membantah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, atau juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan mengikuti semua syaitan-syaitan yang menyimpang dari ketaatan. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhillu. Telah dituliskan atasnya, yaitu telah ditetapkan atasnya bahwasannya siapa saja yang memberikan wala kepada syaitan, yaitu memberikan kecintaannya, ketundukannya terhadap syaitan, fa annahu yudhillu, maka sungguhnya syaitan akan menyesatkan dia. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan memberikan petunjuk, yaitu mengantarkan, maksudnya mengantarkan orang yang taat kepada syaitan kepada adab yang menyala-nyala. Dan di sini termasuk penggunaan kata hada yahdi, ikhwan, untuk mengungkapkan apa di sini, sesuatu yang buruk, di mana syaitan yahdihi ila adzabis sa'ir, ya, mengantarkan orang yang mentaatinya kepada adab yang menyala-nyala. Dan asalnya hidayah dia untuk hidayah, petunjuk pada yang baik. Tapi di sini digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan tentang apa? Hidayatus syaitan ila adzabis sa'ir. Wa qala ta'ala minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir sani'atu fihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati adzabal hariq. Ini juga hampir sama dalam beberapa ayat setelahnya. Yang orang-orang tersebut sama sekali tidak memiliki petunjuk, tidak pula memiliki pegangan kitab yang bisa dijadikan sebagai penerang. Dia menolehkan tubuhnya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Di dunia mendapatkan kehinaan dan akan kami rasakan dia di akhirat dengan azab yang membakar. Faqala ta'ala man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Di sini man yatadhamman makna nafi. Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan min Allah, tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Faqala ta'ala illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Seperti ini langsung dari illa. Itu harusnya, karena kalau dipotong dari illa ghairu mustaqim jadinya. iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka mengikuti kecuali dhon, dan apa saja yang condong hawa-hawa nafsu kepadanya. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal sungguh telah datang kepada mereka hidayah dari sisi Rabb mereka. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan yang semakna dengan hal ini. Naam. Wa Nabi Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala. Thumma tala ma darabuhu laka illa jadala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Naam, dan hadits dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan hidayah yang dulu mereka berada di atasnya, illa utul jadala, kecuali ya sebab mereka itu tersesat, ikhwani fillah, dari arah mana? Dari arah jidal. Kenapa? Karena mereka sukanya apa? Sukanya jidal, sukanya berdebat. Nah, ingin mengetahui hal-hal yang sebenarnya tidak perlu atau bahkan dilarang untuk seseorang bertanya-tanya tentangnya. Makanya jidal datang peringatan yang sangat banyak dari para salaf kita. Nah, terutama al-jidal bil batil, ya, perdebatan dengan cara batil. Perdebatan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk sekedar apa? Membela pendapat atau menang-menangan. Ini sebab banyak manusia terjatuh dalam penyimpangan, walayyadu billah. Ma darabuhu laka illa jadala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Naam. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم خرجه في الصحيحين. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang paling Allah murkai, ya, ar-rijal disebutkan di sini masuk di dalamnya para perempuan. Ya. Orang-orang yang paling dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasim. Yaitu orang-orang yang sangat suka jidal, dan ketika jidal berdebat, dia bah berdebat dengan perdebatan yang tidak hak. Jadi ketika diketahui hujah ada pada lawan debatnya, tetap dia bah, tidak mau menerimanya. Yang ini merupakan salah satu sifat dari ahli nifaq. Idza khasama fajar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan salah satu sifat-sifat munafikin, apabila berdebat, na'am, bersengketa, dia fajar, berbuat fajir, curang. Na'am, tidak mau mengakui kekeliruan ketika keliru, tidak mau rujuk kepada kebenaran ketika na'am dia tahu kebenaran ada di pihak lawan. Padahal seorang kalau menginginkan kelurusan iman dan kebenaran, tentunya harus mengambil kebenaran kapan saja itu nampak. Wala syakka anna man lam yusallim lirrasuli naqasa tauhiduh. Tidak syak bahwasanya siapa saja yang tidak berserah diri dari sisi apa penetapan hukum dan dalam masalah keimanan terhadap Rasul, maka tauhidnya akan kurang. Kalau kita tidak menyerahkan urusan agama kita kepada Rasul, dalam artian apa? Ya, hal-hal yang dibawa oleh Rasul kita terima. maka tauhidnya akan kurang jelas. Fa innahu yaqulu bi ra'yihi wa hawahu wa yuqallidu dha ra'yin wa hawa bi ghairi hudan min Allah. Sebab sesungguhnya dia akan mengatakan dengan pemikiran belaka dan hawa nafsu saja. Kenapa? Karena ada bau tunduk kepada Rasul dan bertaklid kepada orang yang memiliki pemikiran dan hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fayanqusu min tauhidihi biqadri khurujihi amma jaa bihi Rasul, sehingga akan berkurang dari tauhidnya sesuai dengan kadar keluarnya dia dari apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Ini juga kalimat bagus yang butuh kita renungkan, ikhwan. Fa innahu qad ittakhadahu fi dhalika ilahan ghairallah, sebab sungguhnya dia telah menjadikan hawa nafsunya na'am dalam perkara itu sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan ilahnya na'am menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ay 'abada ma tahwahu nafsuh, maksudnya dia beribadah kepada apa saja yang jiwanya condong kepadanya, semuanya diikuti, semuanya dilakukan. Ini penyembah hawa nafsu. Wa inna ma dakhala al-fasadu fil 'alami min thalathi firaq. Dan hanyalah masuk kerusakan di alam ini dari arah tiga golongan. Kama qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Nah, kalimat yang masyhur, ikhwan. Naam. Yang riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Tapi walaupun pada sebagian lafadznya terkadang kita dapati pada kitab berbeda-beda, tapi maknanya sama. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsadad din illa al muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Aku melihat, maksudnya di sini ru'yan bahasa ru'yah apa ilmiah dalam artian ilm. Aku mengetahui, aku yakin, amal qalb. Aku mengetahui dengan yakin bahwasanya dosa-dosa itu mematikan hati. Dan ini sangat jelas, ikhwan. Maka siapa saja yang ingin hatinya hidup, ingin hatinya lembut, hendaknya meninggalkan dosa-dosa. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan bahwasanya setiap seorang melakukan dosa akan dititikkan titik hitam di hatinya. Itulah ran. Yang kalau sampai seorang tidak bertobat, tidak beristighfar, akan kemudian apa? Menguasai hati titik-titik hitam tersebut sehingga hatinya mati. Aku yakin, aku ilmui bahwasanya dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan qad yurithu di sini qad apa? Yang paling cocok maknanya apa di sini? Qad masuk pada fi'il mudhari. Qad yurithu dzulla idmanuha. Dimaknakan apa kalau ketemu seperti ini, Ahmad? Bermakna taksir atau taklil? Atau makna lain? Hah? Berarti ada orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa tidak dihinakan kalau bermakna taksir. Makna tahqiq, ya, bermakna tahqiq, ikhwan. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan sungguh betul-betul akan mengakibatkan kehinaan orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Al-idman maksudnya apa? Berkesinambungan di dalam dosa, tidak mau mencabut darinya. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa-dosa itu adalah sebab hidupnya hati-hati. Dengan taubat dan istighfar. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sungguh ya, lebih baik bagi jiwamu untuk apa? Untuk bermaksiat terhadap apa? Terhadap hawa nafsumu. Dalam artian apa? Maksiati hawa nafsumu. Maksudnya jangan engkau patuhi hawa nafsu. Ini. Ya, lebih bagus bagi dirimu untuk tidak engkau mematuhi hawa nafsumu. Ini. Nah, ini maksudnya. Kalau ingin hatinya hidup, tinggalkan dosa. Nah, dan apa? Jangan patuhi hawa nafsu. Karena apa? Innan nafsal ammaratum bisu. Hawa nafsu itu senantiasa merintahkan kepada yang buruk-buruk. Wahal afsadad dina illal muluku. Dan tidaklah merusak agama ini kecuali al-muluk, yaitu para penguasa. Penguasa yang zalim. Dengan kekuasaan mereka akan memaksa rakyatnya untuk melakukan keburukan-keburukan. Contoh yang sangat nyata, ikhwan fillah, ketika apa? Ketika penguasa dulu di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpemahaman Mu'tazilah, ya, sehingga rusak tatanan saat itu. Banyak manusia diuji, bahkan para ulama, untuk mengatakan keyakinan kufur. Kemudian wa akhbar wa ahbaru su'in, yang golongan yang kedua yang merusak agama adalah ahbaru su'. Ahbar habar khanifilah, yaitu ulama. Ulama-ulama yang buruk, orang-orang yang berilmu tapi buruk. Nah, dan ini sangat berbahaya, mereka yang diberi ilmu tapi apa? Tidak diberi kebersihan hati. Tidak beramal dengan ilmu yang dimiliki akan banyak membuat kerusakan. Waduh banuha, dan ahli-ahli ibadah yang tidak membangun ibadahnya di atas ilmu. Nah, ini tiga golongan yang dimaksudkan. Naam, yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala sebagai apa? Golongan yang sangat banyak memasukkan kerusakan di alam ini, yaitu raja yang zalim, kemudian orang-orang yang berilmu tapi apa? Fajir, buruk, dan ahli ibadah tapi jahil. Qala fal mulukul ja'irah ya'taridun 'ala syari'ati bisiyasatil ja'irah. Sebab penguasa-penguasa yang jahat, mereka akan mengkritisi syariat dengan politik-politik yang jahat. Wa yu'aridunaha biha wa yuqaddimunaha 'ala hukmillahi wa rasulih. Dan dia akan, mereka itu akan mempertentangkan syariat dengan politik-politik yang buruk itu dan mengedepankannya atas hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ahbarus su wa humul ulama al-kharijuna 'ani syari'ah bi ara'ihim wa aqisatihimul fasidah. Yang dimaksud dengan ahbar rusul, yaitu mereka adalah ulama yang keluar dari syariat dengan pemikiran-pemikiran dan kias-kias mereka yang rusak. Al-mutadamminati tahlila ma harramallahu wa rasuluhu wa tahrima ma abahah, yang terkandung di dalamnya penghalalan apa-apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, serta mengharamkan yang Allah Allah dan Rasulnya bolehkan. Wa'tibara ma'alghah wa'ilgha'a ma'tabarah, dan apa? Menjadikan patokan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tidak jadikan patokan, dan sebaliknya mengesampingkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya jadikan patokan. sesuatu yang tidak perlu diperhatikan, tapi yang diperintahkan untuk diperhatikan malah dikesampingkan. Wa italaqa ma qayyadahu wa taqyida ma atlaqahu wa nahwa dzalik, dan membatasi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetapkan tanpa batasan, dan sebaliknya, atau maksudnya wa italaqa ma qayyadah, melepas batasan-batasan apa-apa yang Allah batasi, dan sebaliknya membatasi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan, tidak diberi batasan, diberi batasan. Nah, akhirnya jatuh dalam kerusakan. Nah, dan yang semisalnya. Waruhban wahum juhalul mutasawwifah. Dan yang dimaksud dengan ruhban di sini adalah orang-orang jahil kalangan ahli sufia dan semua pelaku-pelaku ibadah yang membangun ibadahnya di atas kejahilan. Al-mu'taridhuna ala haqa'iqil imani wa syara', yang mereka hakikatnya mengkritisi, menentang hakikat keimanan dan syariat. Dengan apa? Bil adwaqi wal mawajidi wal khayalat wal kusyufat al batilah asyaitaniyah. Dengan perasaan-perasaan, dengan apa? Mawajid, yaitu sesuatu yang mereka dapati, ya, seperti wangsit-wangsit menurut mereka. Karena agama sufi dengan ini aku dapati perasaan di dalam hatiku atau mimpi, ya, khayalat, dengan hayalan-hayalan wal kusyufat, dan apa menurut mereka penglihatan-penglihatan batin yang batil dan asalnya dari syaitan. Al-mutadamminati syar'a dinin lam ya'dan bihillah, yang terkandung di dalamnya pensyariatan agama yang tidak Allah izinkan. Wa imtala dinihi alladhi syara'ahu 'ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan terkandung padanya pembatalan agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan dengan perantara lisan rasulnya. Wa ta'awudhu 'an haqa'iqil imani bi khada'i syaitani wa hududin nafsi, dan terkandung di dalamnya apa? Penggantian hakikat keimanan dengan apa? Dengan tipuan-tipuan syaitan dan hasrat-hasrat jiwa. Faqala al-awwalun idza ta'aradat as-siyasatu wasy-syar'u qaddamna as-siyasah. Maka generasi awal, yaitu apa, kelompok awal, maksudnya qala al-awwalun, kelompok awal yaitu al-muluk, para raja, para penguasa, mengatakan apabila bertentangan politik dengan syariat, maka kami kedepankan politik. Dan ini betapa banyak manusia pada zaman sekarang seperti itu. Faqala al-akharun, dan yang lainnya mengatakan, yaitu golongan kedua, idza ta'arada al-aqlu wa naqlu qaddamna al-aql, dari para ulama yang ahli i'tizal dan yang lainnya. Kalau bertentangan akal dan dalil, kami kedepankan akal. Faqala ashabu dzaub, orang-orang yang mengedepankan perasaan, para juhal ahli ibadah tanpa ilmu, idza ta'arada dzauqu wal na'am kashfu wa dhahiru syar'i qaddamna adzauqa wal kashf, apabila bertentangan perasaan dan apa dan pandangan-pandangan batin menurut mereka dengan syariat yang nampak jelas, syariat yang dibawa oleh Rasul, maka kami kedepankan perasaan dan tadi, ya, penglihatan-penglihatan batin menurut mereka. Taib. Dan ini jelas kesesatannya dan kerusakan yang sangat banyak ditimbulkan oleh tiga golongan tersebut. Nas'alullah al-afiyah tawassalamah. Dan setelahnya akan disebutkan kalam dari salah satu tokoh tasawuf, akhwan. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihada subhanakallah. Alhamdulillah.